إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله kemarin sudah kita bahas tentang al-muallif rahimahullah bahwa beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bidalil as-sahih rawahu al-Bukhari anna Rasulullah SAW iqtasara bil basmalah fi risalatihi ila Hiraqli. Bahwa Nabi SAW peringkas mukadimahnya hanya dengan basmalah ketika menulis surat ke Raja Heraklius dan juga menulis kepada raja-raja yang lainnya risalah dakwah dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula iqtida'an bikitabillah, iqtida'an bikitabillah, karena mengikuti kebiasaan di dalam Al-Quran setiap surat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun beberapa riwayat yang katanya sebagian dhaif dan kemudian bimajmu'ihi dihasankan, kullu amrin dibalin la yuftatahu bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa riwayah kullu amrin dibalin la yuftatahu bidzikrillahi fahuwa aqta. Yang ketiga, kullu amrin dibalin la yuftatahu bihamdillah fahuwa aqta'. Tapi in sahha hadhihi riwayat, kalau sahih riwayat-riwayat ini semua, berarti ada tiga: memulai dengan bismillah, memulai dengan zikrullah, memulai dengan hamdalah. Baik, mengapa iqtasara bil basmalah? Karena basmalah mencocoki riwayat yang pertama, kul amrin dibalin la yustatahu bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Bismillah juga mencocoki hadis kedua karena itu adalah zikrullah wa afdhalu dzikr, atau sebaik-baik zikir adalah bismillahirrahmanirrahim di samping la ilaha illallah tentunya. Yang ketiga juga basmalah mencocoki kalimat yang terakhir la yuftatahu bihamdillah, atau disebut bilhamdi ma'nan walaysa lafdhan, mencocokinya ma'nan karena bismillah itu pujian, bismillahirrahmanirrahim itu adalah hamd, pujian, maka berarti membuka ucapannya dengan hamdulillah atau dengan pujian pada Allah, karena bismillah merupakan pujian. Paham? Baik. Alan تكلمنا في شيء آخر أن الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى أخذ أو أثر على نسخته الأصلية ditemukan didapat oleh عبد الرحمن بن حسن atau oleh Syekh Sulaiman Al-Syaikh, menemukan naskah aslinya dengan tulisan beliau, tulisan tangan beliau sendiri, menyebutkan bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyil mursalin, atau kama qala rahimahullah, dimulai dengan basmalah, kemudian dengan alhamdulillah, kemudian dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sebagai bantahan bagi mereka yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak boleh atau tidak mau bersalawat kepada Nabi atau bahkan melarang salawat. Padahal beliau menulis mukaddimahnya dengan bismillah, alhamdulillah dan salawat. Baik, sekarang kalimat alhamdulillah dengan kalimat bismillah, mana yang membuka dan memulai risalah? Basmalah atau hamdalah? Alhamdulillah rabbil alamin disebut hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim disebut basmalah. Kalau la haula wala quwata illa billah disebut hawqalah. Hawqalah. Kalau la ilaha illallah disebut tahlil. Jadi tahlilan itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu kita bertahlil. Itu istilah barakallahu fikum. Sehingga ketika bilang basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Mana yang memulai? Hamdalah apa bismillah? Ya sih. Ikhwan, ajibu. Jelaskan yang memulai bismillah atau hamdalah juga memulai? Basmalah memulai mutlakan, artinya benar-benar memulai karena awal kata, awal kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan alhamdulillah dia memulai bukan mutlakan tapi nisbian. Ini mutlakan, yang ini nisbi. Ini mutlak, memulai secara mutlak. Ini memulai juga, tetapi memulai binisbah. Nisbi maknanya binisbah. Binisbati li basmalah dia enggak memulai, tetapi binisbati ladhi ba'dah dia memulai. Paham ya? Itu makna nisbiyun. Kalau binisbah kepada basmalah dibandingkan dengan basmalah, dia tidak memulai. Tapi kalau dibandingkan dengan yang setelahnya, dia memulai juga. Dia memulai juga. Maka basmalah, ibtada al-muallif bi basmalah mutlakan wa bihamdillahi nisbiyan idhafiyan. Idhafiyan tambahan dari yang ini. Idhafiyan tambahan. Terus sekarang yang akan dibahas, mungkin kemarin kurang jelas karena enggak ada papan tulis. Kita ulangi sedikit. Muraja'atan, untuk memuraja'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba lil isti'anah. Lil isti'anah, meminta pertolongan. Artinya dengan nama Allah aku minta pertolongan untuk mengerjakan perbuatan ini. Kalau risalah tulisan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku meminta bantuan kepadamu untuk menulis risalah ini. Itu makna bismillah. Maka bismillah adalah lil isti'anah. Baik. Bism dengan nama, jarun wa majrur. Dalam i'rab jarun wa majrur. Muta'alliqun bimada? Kalau jar wa majrur biasanya ada muta'alliqnya. Kayak tadi kita berbicara fiqih, ahalla bil hajj. Bil hajj jarun wa majrur. Muta'alliqun bimada? Muta'alliqun bi ahalla. Iya kan? Baik, sekarang bismi jarun wa majrur muta'alliqun bimada? Muta'alliqun bimahdhufin. Berkait dengan sesuatu yang tidak disebut tetapi terpahami. Tidak tersurat tetapi tersirat. Tidak tersurat tetapi tersirat di benak kita. mahdzuf, tidak tersebut tetapi terpahami. Tetapi para ulama al-mutaakhirin menetapkan takdirnya. Takdir itu menentukan yang mahdzuf itu apa. Qaddaruhu, ini qaddarul mahdzuf, qaddaruhu fi'lan. Wa mana? Khassan. Wa mana? Mutaakhiran. Fi'lan khassan mutaakhiran. Yang mahdzuf ini mesti fi'il, kata mereka. Yang mahdzuf ini mesti fi'il, karena memang yang namanya amalan semuanya fi'il. Dengan nama Allah aku minum, dengan nama Allah aku menulis, dengan nama Allah aku berbuat, dengan nama Allah begitu. Baik, berarti harus fi'il. Dan khasan, khusus pada apa yang diniatkan saat itu. Jadi tidak bisa borongan. Tidak bisa bismillah saya niatkan dengan nama Allah untuk seluruh amalan yang aku lakukan selama aku hidup. Tidak bisa begitu. Ya. Harus tertentu. Ketika akan minum, bismillah. Maknanya, bismillahi ashrabu. Kalau ketika kamu berangkat keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Apa makna bismillah? Bismillahi akhruju, bismillahi amshi, atau bismillahi usafir ila akhir. Mutaakhiran, agar tetap nama Allah didahulukan. Mutaakhiran mengapa? Supaya benar-benar bismillahirrahmanirrahim sebagai muqaddimah, awal pertama yang disebut adalah nama Allah dulu. Berarti bukan aktubu bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismillahirrahmanirrahim aktubu di sini. Sehingga sebelum bismillah tidak ada kalimat lain, sebelum kata-kata bismillahirrahmanirrahim tidak ada kata-kata lain. Adihi muraja'atan lima qulnahu bil amsi. Tayyib, nuasil darsana, kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد. Disebutkan oleh ابن القيم رحمه الله تعالى الجوزية bahwa حذف العامل فوائد, dimahdufkannya amilnya itu banyak fawaid, banyak faedah-faedah. Kita lihat yang disebutkan oleh beliau. Minha annahu mautinun la yanbaghi an yataqaddam fihi ghairu dzikrillah. Pertama, itu tempat adalah tempat yang tidak sepantasnya untuk didahului oleh kalimat lain kecuali kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bismillahirrahmanirrahim di awal dan amilnya enggak disebut. Supaya bismillah tetap paling awal. Wa minha anal fil fi'la idza hudifa sahhal ibtida'u bil basmalah. Juga faedah kedua, istafadna min hadfil 'amil anal fi'l idza hudifa sahhal ibtida'u bil basmalah. Karena fi'l kalau tidak disebut fi'ilnya, maka bismillah ini bisa dipakai untuk perbuatan apapun yang dibalin, untuk amalan apapun yang memiliki makna, kamu bisa pakai bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada kalimat fi'ilnya. Kalau ada fi'ilnya, berarti akan kita hafalkan sekian bismillah. Kalau makan, bismillahi akulu kada wa kada. Atau kalau untuk ini bismillahi ashrab, kalau untuk itu bismillah. Banyak yang harus dihafal. Iya, kalau kalian thullabul ilm mudah karena mengerti bahasa Arab. Bagaimana dengan orang yang tidak mengerti bahasa Arab? Ini nih yang untuk makan apa tadi? Aqulu ya bismillah ya aqulu. Kalau mau pergi, mau pergi bismillah ya adhabu, adhabu. Dia harus ngapalkan sekian banyak. Enggak perlu. Ya. Itunya di hati saja. Niat saja. Yang penting bismillahnya. Bismillah. Selesai. Makan bismillah. Mau pergi bismillah. Mau angkat bismillah. Maka mereka akan termudahkan. Jadi apa yang harus kami hafalkan Ustaz? Hafalkan bismillah. Titik. Oh pendek sekali ya. Gampang. Agama ini mudah. Baik. Apa faedah kedua? Idza hudifa al-amil sahal ibtida'u bil basmalah fi kulli amalin. Akhirnya bisa sahih memulai dengan kata bismillah untuk semua pekerjaan. Bahkan untuk semua qaul. Bahkan untuk semua harakah. Fi kulli amalin wa qaulin wa harakah. Atau fi kulli amalin aw qaulin aw harakah. Pada ucapan atau perbuatan atau harakah. Pada ucapan seperti bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas ucapan. Tapi dimulai dengan basmalah. Bismillahi aqra'u. Dalam perbuatan sudah disebutkan tadi bismillahi asrabu, bismillahi adhabu ila akhirin. Wa haraka dan semua gerakan. Fakanal hadfu a'ammu. Maka kalau dihadfkan jadi a'am. Makna a'am lebih umum. Intaha mulakhasan. Demikian selesai ucapan Ibnu Qayyim secara ringkas. Kalau mau merujuk dalam kitab beliau yang unik, masya Allah, ini unik di maudhu'i Bada'i'ul Fawaid. Bahas apa? Macam-macam di dalamnya. Kadang ini, kadang itu, pokoknya faedah-faedah dari beliau. Bada'i' Fawaid. Faedah-faedah yang sangat menarik atau sangat bagus beliau kumpulkan dalam buku tersebut. Waba'u basmalah lil musahabah. Dan basmalah juga mengandung makna musahabah. Wa qila lil isti'anah. Dikatakan pula lil isti'anah. Dan tidak bertentangan antara pendapat yang pertama dan kedua. Musahabah artinya mengiringi. Yani dengan nama Allah aku mengamalkan perbuatan ini. Artinya aku mengamalkan perbuatan ini diiringi dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala selalu. Isti'anah pertolongan. Mana yang benar? Kedua-duanya benar dan tidak bertentangan antara keduanya. Fayakunu taqdir, maka takdirnya adalah bismillahi uallifu hala kauni musta'inan bidzikrihi mutabarrikan bihi. Berarti takdirnya adalah seakan-akan muallif berkata, dengan nama Allah aku menulis risalah ini dalam keadaan aku selalu meminta pertolongan dengan menyebut namanya. Tabarrukan atau mutabarrikan bihi, dengan mengharapkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang terkandung dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika kita mengucapkan bismillah dalam semua amalan-amalan kita, jangan lupa makna ini. Sehingga tidak tersia-siakan begitu saja, tetapi kita mengucapkan bismillah dengan mengharapkan dari Allah taala makna yang terkandung dalam basmalah tadi. Yaitu meminta pertolongan, meminta barakah, meminta bantuan dan kekuatan. Kadang-kadang suka muncul, memang mahdzuf itu yang banyak dan itu al-asl, itu hukum asalnya. Tapi kadang-kadang suka muncul, tidak mengapa, kadang-kadang muncul. Seperti dalam Iqra bismi rabbik. Mana fi'ilnya? Iqra. Dengan nama Rabbmu. Bacalah dengan nama Rabbmu. Atau di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Hud, bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha. dengan nama Allah berjalannya kapal ini. Itu ada amilnya, tidak mahdhuf, muncul. Boleh, itu memang konteksnya berkait dengan itu. Fali annal maqam yaqtadi dzalik. Karena maqamnya memang mengharuskan demikian. Kama la yakfa, sebagaimana tidak tersamar atas orang yang membacanya. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Tadi baru bismi makna ba. Sekarang makna isim. Wal ismu mada? Huwa lafdun. Ada fi nahwu. Itu yang kalian hafalkan pada nahwu. Mushtaqqun minas sumu. Adapun al isim secara lugawi, bukan nahwi, bukan lafdun lahu ma'na fi nafsihi, bukan itu. Tetapi yang dimaksud adalah isim adalah diambil dari kata sumu, karena isim ini terjemahannya nama. Nama. Apa arti sebuah nama? Banyak yang bertanya seperti itu. What is the name, katanya. Sudah dijawab dari dulu oleh para ulama. A name, pakai alif lam. Al-isim mushtaqqun minas sumu, diambil dari kata sumu yang artinya tinggi. Wa huwa al-ulu, al-ulu tinggi. Wa qila minal wasm, dikatakan pula diambil dari kata wasm. Wal wasm huwa al-alama. Al-wasm adalah tanda. Berarti yang namanya nama mengandung dua ini, ditinggikan dan ditandai. Ini pena namanya. Ditandai. Kalau ini gelas. Demikian pula antara manusia dengan manusia. Ini manusia. Yang itu juga manusia. Yang ini ya juga manusia. Loh, bagaimana kita membedakan? Kalau ini Muhammad, yang ini Ahmad, yang itu Abdullah. Yang ini Hamid, Humaid, Mahmud, beda-beda. Untuk apa? Alamah, sebagai tanda. Yang ini yang dinamakan Muhammad. Tapi kalau nama Abdullah banyak, nama Muhammad banyak, kaitkan dengan nama bapaknya. Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Umar, Muhammad bin Salman, Muhammad bin Latif, Muhammad bin Fulan. Tapi ternyata yang binya ada yang sama. Bagaimana menandainya? Tandai dengan kabilahnya. Al-Fulani dari Bani Fulan. Barakallahu fikum. Berarti al-ism minas sumu'i wal-wasm. Al-ism diambil dari kata sumu, diambil dari kata wasm. As-sumu wal-wasm. As-sumu tinggi, wal-wasm menandai. Kadang-kadang manusia hanya menandai saja, tapi lupa dengan yang pertama, as-sumu. Ditandai, pokoknya ini adalah tandanya anak ini. Bagaimana tandainya? Kasih saja nama. Runtah. Apa itu runtah? Tidak tahu. Oh, runtah itu malah sampah maknanya. Kok jelek sekali? Ya pokoknya ditandai. Jangan. Tandai dan tinggikan. As-sumu wal-wasm. Al-wasm ditandai, as-sumu ditinggikan. Kembali kepada kitab. Lianna kullu ma summiya faqad nubbiha bismihi wa usima. Karena setiap yang dinamakan, setiap sesuatu, seseorang yang dinamakan, faqad nubbiha bismihi wa usima, maka dia ditandai, ditinggikan dan ditandai. Nubbiha ditinggikan, bismihi wa usima. Sehingga dikatakan afdalul asma, sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman. Karena dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Wa afdaqul asma, dan yang paling jujur Haris wa Hammam. Karena seluruh manusia Haris, seluruh manusia Hammam. Haris yang berupaya, Hammam yang berkeinginan. Adakah manusia yang gak punya keinginan? Gak ada. Semua berkeinginan. Maka nama itu nama jujur. Yang paling jujur asdaquha Haris wa Hammam, yang berupaya dan yang berkeinginan. Taib, ini yang sedang kita bahas, al-ismu. Nama adalah sesuatu yang menandai dan sesuatu yang memuliakan atau meninggikan. Tetapi yang kita bahas di sini adalah ismullah, nama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ditinggikan dengan nama-nama itu setinggi-tingginya. Dimuliakan dengan nama tersebut semulia-mulianya, maha tinggi dan maha mulia namanya. Nama-nama Allah husna, asma Allah al-husna, dan itu sebagai tanda dialah sesembahan kita. Yang tidak memiliki nama-nama yang mulia tersebut bukan sesembahan kita, bukan ilah. Maka ilahuna man lahu asma'ul husna wassifatil ula. Sesembahan kita adalah yang memiliki nama-nama yang maha mulia dan yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Maka kita ucapkan setiap amalan dan perbuatan kita dengan bismillahi, dengan nama Allah. Ikhwan ibn na'azakumullah, qawluhu Allah, ucapan di dalam kalimat bismillah setelah ba dan isim ada lafdul jalalah. Lafdul jalalah Allah dikatakan oleh Al-Kisa'i wal Farra, dua-duanya ahli nahwu, ahli lughah, asluhu al-ilah, asal katanya adalah ilah. Asal katanya. Baik. Kama huwa qawlu Sibawaih, sebagaimana dikatakan pula oleh Sibawaih. Wa jumhuru ashabihi illa man syadda, dan semua pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, tokoh-tokoh ahli nahu, semua menyatakan bahwa lafaz Allah, lafzul jalalah Allah diambil dari kata ilah. Illa man syadda, kecuali orang yang nyeleneh, aneh. Wa huwa al-jami' li ma'anil asma'il husna. Ketika asal katanya al-ilah kemudian menjadi Allah. Mengapa? Alif lam plus, plusnya pakai waw aja ya. Ilah, al-ilah. Ilah dikasih alif lam menjadi al-ilah. Lamut ta'rif, lamnya lamut ta'rif, menjadi Allah. Al-ilah menjadi Allah. Setelah menjadi Allah dengan, atau setelah menjadi lafzul jalalah ini, maka menjadi a'raful ma'arif. A'raful ma'arif, yang paling jelas dari ma'arifah adalah lafaz Allah. Karena tidak mungkin akan ada yang dinamakan dengan nama tersebut kecuali dia, Allah sendiri satu-satunya. Fir'aun, dal, kafir, mulhid, apalagi julukan-julukan jelek bagi Fir'aun, tidak menyatakan aku Allah, tidak. Iya kan? Mengapa? Dia sadar, hati kecilnya tahu dia bukan Allah. Maka dia hanya berkata ana rabbukumul a'na, aku rabb kalian, aku rabb kalian. Maka dijawab, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Kafir dengan ucapannya rabbukum, karena rububiyah adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya. Alladzina qalu bil istiqaq, mereka yang berbicara tentang istiqaq. Ini namanya istiqaq. Lafaz Allah itu diambil dari kata ilah. Ini kan istiqaq. Innama aradu annahu dalun ala sifatin lahu ta'ala, hanya menyatakan dengan kalimat istiqaq tadi bahwa lafaz Allah, lafzul jalalah Allah, mengandung makna uluhiyah. Hanya itu. Hanya untuk menjelaskan bahwa lafaz Allah mengandung uluhiyah, mengandung makna al-ilah, yaitu uluhiyah, ketuhanan, keilahan. Bukan menunjukkan bahwa ini cabang dari ini, bukan. Emang ada yang menyatakan begitu? Ada dulu orang yang sudah mati. Kata dia, sesungguhnya la ilaha illallah itu, katanya, hancur. Sesungguhnya kata-kata la ilaha illallah, karena orang itu mungkin sudah pernah tahu pembahasan ini, lafaz Allah itu diambil dari kata ilah, kemudian dikasih alif lam. Maka kata dia, sesungguhnya mana la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan dengan T kecil, kecuali Tuhan dengan T besar. Enggak ada Tuhan kecuali Tuhan. Itu kebodohan. Itu jelas penyesatan. Karena jadi tidak jelas. Mengapa? Karena kalau T besar di dalam bahasa Indonesia tidak menunjukkan ma'rifah sama sekali. Tidak menunjukkan ma'rifah sama sekali. Beda dengan bahasa Arab kalau sudah dikasih alif lam menjadi ma'rifah, yang langsung dikenal, diketahui, hanya mengkhususkan hanya satu-satunya, tidak bisa diterapkan pada yang lain. Tetapi kalau Tuhan ini dalam bahasa Indonesia bisa dipakai untuk semua sesembahan. Berhala adalah Tuhannya Buddha, Yesus adalah Tuhannya Nasrani. Tuhan, semua disebut Tuhan oleh mereka. Walaupun itu batin, tetapi barakallahu fikum, kalau sudah kalimat Allah itu sudah nama dari zat yang maha mulia, yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki alam semesta, yang memiliki seluruh apa yang ada di antara keduanya, yang menakdirkan segala sesuatu, yang ma'budun bihaq, yang maha berhak untuk diibadahi. Jadi sudah tertentu lafzul jalalah. Tetapi kalau kalimat tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, apa artinya? Tidak jelas. Mengapa? Karena lafzul Allah masih disebut Tuhan oleh dia, padahal sudah disebutkan alif dan lam yang sangat jelas di dalamnya. Seharusnya itu tidak perlu lagi diterjemahkan, karena itu adalah nama. Bagaimana mungkin nama diterjemahkan? Akan terjadi kesalahpahaman yang sangat banyak. Nama kalian saja kalau terjemahkan jadi kacau. Akan terjadi kesalahpahaman. Contoh. Yang dipuji pergi untuk menerangkan pujian. Apa itu maksudnya? Yang dipuji kan Muhammad. Jadi kacau. Isu itu Muhammad nama. Jangan kemudian kalian jadikan pujian. Berbagai macam kesesatan yang terjadi di dalam kitab-kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci, yang asalnya memang dari Nabi Isa, tetapi jadi rusak maknanya. Mengapa? Karena yang tadi, karena diterjemahkan tadi akan datang puji-pujian setelahku. Nabi Isa menyatakan akan datang puji-pujian setelahku. Mereka pahami dengan sekian banyak pemahaman, padahal maksudnya akan datang nabi setelahku yang namanya Muhammad, dikatakan puji-pujian oleh mereka. Akhirnya salah paham, tersesat. Padahal mestinya telah akan datang setelahku Ahmad, Muhammad. Barakallahu fikum, wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pembahasan yang berikutnya atau pada pertemuan berikutnya. Bismillahi taala wa inayatihi wa rahmatihi. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.